Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab fi ahkamil aniyati wa thiyabil kufari. Bab mengenai ketentuan ketentuan untuk aniyah, bejana atau wadah, wa thiyabil kufar, dan pakaian produk orang-orang kafir. Aniyah pengertiannya adalah al-aw'iyah, wadah yang dipakai untuk menjaga atau menyimpan air atau yang lain. Boleh jadi terbuat dari besi, kayu, kulit, atau lainnya. Wal aslu fiha al-ibahah. Dan hukum asal wadah adalah mubah. Ini, maka siapa yang mengatakan wadah ini dan wadah itu haram dipakai, dialah yang berkewajiban untuk mendatangkan dalil. Maka kaidah di bab ini adalah al aslu fil aniyah al-ibahah. Fayubahu maka dibolehkan istikmal wal ittikhad, menggunakan dan memiliki kullu ina'in tahirin, semua wadah asal dia suci. Maka semua wadah yang suci itu boleh istikmal, boleh digunakan, boleh dipakai, dan boleh juga ittikhad, memilikinya, menyimpannya. Yeah. Maka tentu istimal, tidak semua istimal itu ittikhad. Yeah. Tidak semua orang memakai itu memiliki. Demikian juga, yeah, tidak semua orang memiliki memakainya. Yeah. Maka memakainya boleh, memilikinya boleh, memakai dan memiliki juga boleh. Untuk semua wadah yang terbuat dari materi yang suci. Ma'ada nau'ain, kecuali dua jenis wadah, keduanya adalah yang pertama inna'udhahab wal fiddah. Wadah yang terbuat dari emas atau perak. Wawu di sini maknanya au. Wadah emas atau wadah perak, bukan wadah emas yang dicampur perak. Tidak harus, ini yang enggak boleh berarti emas yang ada emasnya, ada peraknya, enggak. Namun yang dimaksud dengan wawu di sini adalah au. Inna udhahab au inna ufiddah. Wal ina demikian juga wadah yang mengandung emas atau mengandung fiddah, mengandung perak. Yang emas atau perak ini tola'an atau tamwihan, itu jadi bahan olesan atau jadi bahan sepuhan. Wadah yang disepuh, diolesi dengan emas dan perak, itu juga termasuk dalam hal ini. Maka tidak maka inna udhahab wal fiddah, inna udhahab itu berarti emas, semuanya emas. Semuanya emas. Inna ufiddah, semuanya perak. Atau semua wadah yang bukan emas namun kemudian disepuh emas. Bukan dari perak kemudian disepuh perak. Maka mengandung emas ataukah mengandung perak, boleh jadi kandungan tersebut dalam bentuk sepuhan, disepuhkan ke, dilapiskan ke satu wadah, atau au ghairu dzalika min anwa'i ja'lidz dzahab wal fiddah fil ina, atau bentuk penggunaan yang lain selain penyepuhan, min anwa', berbagai bentuk penggunaan emas dan perak fil ina di satu wadah. Ma'ada, kecuali yang boleh dikecualikan adalah ad-dabbah al-yasirah minal fiddah, Ya, yang ada pengecualiannya adalah ketika satu wadah itu retak, maka kemudian diberi fiddah, diberi perak, namun yasirah sedikit dan dia cuma cuma seperti memanjang, kecil memanjang, kemudian itu dipakai untuk mengikuti retakan satu wadah. Tudabbah al-yasira, berbentuk seperti kabel atau apa, tipis, yasira dengan asal sedikit, minal fiddah, yang kabel tadi atau sejenis atau bentuknya seperti kabel tadi terbuat dari perak, tuja'al diletakkan fil ina di satu wadah, lil hajah karena kebutuhan ila islaiha untuk memperbaiki wadah tadi. Karena wadahnya retak. Wadah retak, kemudian retakannya disambung dengan perak. Kurang lebih demikian. Maka itu dibolehkan. Dalil haramnya penggunaan wadah emas dan perak adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fil anyatid dhahab wal fiddah. Janganlah kalian minum dengan menggunakan gelas atau wadah yang terbuat dari emas atau perak. Wala taqulu, janganlah kalian makan dengan piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Maka sesungguhnya wadah emas dan perak itu lahum untuk mereka, orang-orang kafir, fidunya di dunia, walana dan untuk kita, orang-orang yang beriman, fil akhirah di akhirat. Rahul jamaah, yang diriatkan oleh al-jamaah. Yang dimaksud dengan al-jamaah dalam ilmu hadis adalah kutubus sitah. Oleh karena itu, maka dia diriatkan oleh Bukhari, Muslim, bahkan Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kutubus Sittah semua meriwayatkannya. Ini disingkat dengan Rawahul Jama'ah. Ya, berkaitan dengan fa'innaha lahum fid dunya walana fil akhirah, fa' di sini fa' li ta'lil. Sehingga ini kalimatnya adalah kalimat menunjukkan illah. Kenapa kaum muslimin tidak boleh memakainya di dunia? Karena itu baru diperkenankan karena menggunakan wadah emas dan perak baru dibolehkan oleh untuk orang-orang yang beriman di akhirat. Karena itu adalah untuk mereka orang-orang kafir di dunia. Maka illah atau sebab kenapa diharamkan makan dan minum dengan wadah dari emas dan perak adalah karena wadah tersebut untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat. Maka inilah pendapat yang paling kuat tentang illah atau sebab kenapa hal ini diharamkan. Karena banyak ulama mencoba mencari illahnya. Ada yang mengatakan penggunaan wadah emas dan perak itu tidak boleh karena nanti akan menimbulkan krisis keuangan. Karena emas dan perak adalah bahan baku mata uang. Nanti kalau dipakai sebagai bejana, banyak wadah terbuat dari emas dan perak, nanti akan timbul krisis bahan baku mata uang. Ada juga yang menjelaskan karena itu kasrul qulubil masakin, itu membuat sedih orang-orang miskin, orang-orang kaya, sendoknya emas, gelasnya emas, piringnya perak. Nah, ini jadi susahnya, jadi derita bagi orang-orang miskin. Dan ada beberapa pendapat yang lainnya. Dan pendapat yang paling tepat, kenapa apa illah diharamkannya penggunaan makan dan minum dengan wadah dari emas dan perak adalah karena sabda Nabi sendiri yang ada di sini. Fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang minum dengan menggunakan wadah dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Boleh juga dibaca innama yujarjaru fi batnihi nar jahannam. Kalau yujarjiru maka bacanya nar jahannam dengan bentuk mansub, kalau yujarjaru fi batnihi maka nar jahannam dengan bentuk marfu'. Orang yang minum dengan menggunakan wadah perak, maka dia memasukkan ke dalam perutnya nar jahannam, api neraka, atau dimasukkan ke dalam perutnya api neraka. Muttafaqun alaih, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibunda Ummu Salamah. Wa nahyu an syai' yatanawaluhu khalisan au mujazza'an. Dan larangan tentang sesuatu dalam hal ini wadah emas dan perak mencakup yang wadah yang murni emas dan perak atau mujazza'an, mengandung bagian emas dan perak. Oleh karena itu haram menggunakan wadah yang matli yang dilapisi atau mumawah disepuh dengan emas atau perak, atau wadah yang ada badannya syai'un sedikit dari emas dan perak. Kecuali dhabbah yasirah, kecuali yang sedikit, perak yang minal fiddah dari perak. Kecuali perak dengan kadar yang sedikit dan dia adalah berbentuk dhabbah, yang berbentuk seperti garis, kama sabaqa sebagaimana yang telah lewat. Dengan dalil kenapa ada pengecualian untuk dhabbah yasirah minal fiddah, hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya gelasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadah Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara, pecah, fatakhadha makana sya'ab silsilatan min fiddah, maka Nabi buat makana sya'ab di tempat pecahan, syab artinya jalan, yaitu maksudnya pecahan, retak tadi, Nabi letakkan di sana silsilah rantai min fiddah dari perak. Dilihatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan di Majmu' Syarhul Muhadzab, in aqdal ijma', terdapat ijma', terdapat kesepakatan ulama ala tahrimil aqli wa syurbi fiha, makan dan minum menggunakan wadah emas dan perak. Wa jami'u anwa'il istimal fi ma'nal aqli wa syurbi bil ijma'. Dan semua bentuk istimal penggunaan itu semakna dengan makan dan minum bil ijma', kata beliau, dengan sepakat ulama. Intaha sekian kutipan perkataan An-Nawawi. Namun perkataan beliau terutama kalimat yang terakhir bil ijma', ini fihi nadhar, kurang tepat. Yang tepat bahasanya macam-macam penggunaan selain makan dan minum itu semakna dengan makan dan minum indal jumhur, menurut mayoritas ulama. Ya, hadis yang membahas tentang masalah larang penggunaan wadah emas dan perak itu kalau kita lihat cuma membicarakan tentang masalah makan dan minum. Bagaimanakah kalau penggunaan yang lain? Wadah ini dipakai untuk kegunaan yang lain, untuk menyimpan barang misalnya. Untuk menyimpan barang, ada wadah dari perak, nah, untuk menyimpan barang, atau ada wadah emas dan perak, untuk berwudu, padasannya gentong emas misalnya. Bagaimanakah penggunaan ini? Kan bukan makan dan minum, bukan makan dan minum. Gentong perak untuk wadah pakaian kotor misalnya. Nah, pakaian kotor sebelum dilondre, ah itu taruh di kentong perak misalnya. Ini penggunaan di luar makan dan minum. Maka jumhur ulama menilai penggunaan selain makan dan minum dikiaskan dengan makan dan minum sehingga haram. Namun sebagian ulama menilai yang haram cuma untuk makan dan minum. Kalau penggunaan yang lain, maka tidak termasuk dalam larangan. Kemudian kembali kepada hukum asal, yaitu mubah. Dan di antara yang berpendapat demikian adalah Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala. Beliau di antara ulama yang membatasi keharaman penggunaan wadah emas dan perak hanya untuk makan dan minum saja. Selain itu diperbolehkan. Di antara alasan kuatnya adalah Ummu Salamah yang merupakan perawi hadis tentang larangan makan dan minum dengan emas dan perak, beliau punya wadah dari perak untuk menyimpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita lihat hadis tentang hadis larangan, maka larangannya adalah larangan istimal, larangan penggunaan. Tidak membahas tentang larangan ittikhad, memiliki. Kita lihat wa tahrimul istimal wal ittikhad yasmulu dzukura wal inatha. Dan pengharaman istimal menggunakan wadah emas dan perak, wal ittikhad dan memiliki emas, wadah emas dan perak, mencakup laki-laki dan perempuan li umum bil akhbar, karena dalilnya bersifat umum. Wa umum wa adamil mukhassis, dan tidak dijumpai dalil yang mentaksis perempuan dari keumuman larangan. Wa inama ubiha at-tahallil lin nisa, namun dibolehkan atahalli berhias bagi perempuan karena kebutuhan perempuan untuk tazayyun, berdandan lizauj untuk suaminya. Maka bedakan antara antara emas dan perak sebagai perhiasan dan emas dan perak dalam bentuk wadah. Ya, kalau emas dan perak dalam bentuk perhiasan boleh untuk perempuan. Ya. Kalau emas dan perak dalam bentuk wadah haram bagi laki-laki dan perempuan. Dan kalau kita lihat dalilnya, maka tadi membahas tentang istimal, penggunaan saja. Ya, tepatnya penggunaan dalam bentuk makan dan minum. Adapun ittikhad, apa dalilnya? Dalil ittikhadul ittikhad dalil memiliki wadah dari emas dan perak. Maka dalilnya adalah satu dzara'i. Dalil ulama yang mengharamkannya adalah satu dzara'i, menutup jalan keburukan. Ya kalau pada dasarnya memang enggak ada larangannya. Janganlah kalian memiliki wadah emas dan perak, enggak ada. Namun kalau orang itu sudah beli kemudian punya, kemudian cuma nganggur jadi pajangan, ya boleh jadi nganggur jadi pajangan. Atau boleh jadi nanti kemudian dikhawatirkan lama-lama kemudian dimanfaatkan dan terpakai. Maka alasan ulama yang melarang ittikhad memiliki wadah emas dan perak, gentong atau guci dari emas, itu larangannya adalah larangan dalam bab satu dzara'i. Namun sebagian ulama yang lain ya tidak mempermasalahkan hal ini dengan mengatakan boleh jadi orang itu cuma jadi pajangan saja. Tidak mesti kemudian orang itu punya wadah emas dan perak untuk digunakan. Ada yang cuma sekedar jadi pajangan. Ya, maka jika memang seorang itu murni cuma untuk jadi pajangan karena duitnya sudah sisa-sisa, kemudian beli gentong emas, kemudian jadi pajangan, ya, maka jika memang tujuannya untuk pajangan, wallahu a'lam, tidak ada dalil untuk melarangnya. Namun jika ada kekhawatiran itu nanti berlanjut pada penggunaan, ya, maka menjadi satu hal yang terlarang, mimbabi sadidhari'ah. menutup jalan keburukan. Kemudian dibolehkan aniyatul kufar, wadah, wadah-wadahnya orang kafir, embernya milik orang kafir, piringnya milik orang Nasrani dan yang lainnya, yang mereka gunakan malam tu'lam najasatuha, selama tidak diketahui kalau wadah tersebut najis. Jika diketahui kalau itu najis, maka boleh digunakan namun dibersihkan terlebih dahulu. Fa'innaha tursal, maka dibersihkan terlebih dahulu, baru tustakmal, baru digunakan setelah itu. Kemudian yang kedua, pengecualian yang kedua adalah kulit bangkai, maka haram menggunakan wadah yang terbuat dari kulit bangkai. Kecuali jika kulit tersebut dubirat, telah disamak terlebih dahulu. Maka para ulama berselisih pendapat tentang bolehnya penggunaan kulit bangkai setelah disamak. Yang benar adalah boleh, dan ini adalah pendapat jumhur ulama karena terdapat hadis-hadis yang sahih menunjukkan bolehnya penggunaan kulit bangkai asalkan telah disamak. Wali anna najasa, atau dan karena kenajisan kulit bangkai itu tari atun, muncul baru. Awalnya kulit binatang, ini binatang yang halal dimakan, kulit sapi, ini sapi hidup, kulitnya itu tidak najis. Ya kan? Asalnya ketika dia hidup, kulit sapi itu tidak najis. Setelah mati, dia mati dengan sendirinya bukan karena disembelih, ya, dengan sembelih yang syar'i. Ketika dia jadi bangkai, kulitnya berubah status. Semula suci menjadi najis. Ini yang dimaksud, li'anna najasatahu tari'ah. Kenajisannya itu muncul belakangan, bukan keadaan asal dari kulit sapi tadi misalnya. Fatazulu bitabghi, maka bisa hilang najisnya dengan disamak, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutahhiru al-ma'u wal qardhu. Kulit bangkai itu bisa suci disebabkan air, wal qardu, ya, satu jenis tumbuh-tumbuhan yang dipakai di masa silam untuk menyamak kulit. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibarul adim tuhuruhu. Disamaknya adim kulit itu adalah bersihnya kulit. Dan para ulama berselisih pendapat kulit binatang seperti apa yang jadi, manakala jadi bangkai itu bisa suci. Apakah semua kulit? Ada sebagian ulama yang berpendapat semua kulit. Termasuk kulit anjing sekalipun. Ada lagi yang mengatakan semua kulit kecuali kulit babi. Alasan pendapat ini karena babi itu kulitnya dengan dagingnya menyatu, tidak bisa dipisahkan. Maka pengecualiannya karena dia tidak bisa disamak, karena kulitnya dengan dagingnya itu jadi satu. Demikian penjelasan Ba'dul Fuqaha, sebagian ahli fikih di kitab kitab fikih ada penjelasan demikian. Namun saya enggak tahu yang ahli babi betul enggak kulit babi dengan dagingnya itu tidak bisa dipisah. Betul enggak? Perkataan Ba'dul Fuqaha demikian. Kecuali babi karena kulitnya tidak bisa dipisah, berarti tidak bisa disama. Ya, berarti pengecualiannya bukan karena masalah samanya, karena tidak bisa, bukan karena sama itu manfaat ataukah tidak, namun karena tidak mungkin disama. Ya. Dan pendapat yang paling kuat, wallahu ta'ala a'lam, itu sama itu hanya berlaku untuk bangkai binatang yang halal untuk dimakan seandainya disembelih. Karena dalam satu hadis Nabi menyampaikan bahwasannya dibar itu statusnya adalah zakah, adalah statusnya adalah penyembelihan. Ketika Nabi katakan bahasanya dibah itu statusnya penyembelihan, maka dia hanya manfaat untuk binatang yang jika disembelih manfaat. Dan binatang yang jika disembelih itu manfaat adalah binatang yang halal, dagingnya halal dimakan. Kemudian watubahu dan sebelah dan yang lainnya ketika ada satu kulit kulit bangkai misalnya bangkai sapi atau bangkai kambing telah disamak maka boleh digunakan namun para ulama juga berselisih pendapat tentang penggunaannya. Ada sebagian ulama yang membatasi hanya boleh digunakan untuk benda-benda kering. Artinya dia jadi wadah, non wadah untuk benda-benda kering boleh jadi wadah beras atau semacam itu. Dan enggak boleh kalau wadah cair, wadah air atau yang lainnya, cairan-cairan. Itu pendapat sebagian ulama. Namun pendapat yang lebih tepat ketika kulit bangkai dan ini bangkai dari binatang yang halal dimakan telah disamak maka boleh apapun penggunaannya, mau penggunaan kering ataupun penggunaan basah. Kemudian watubahu dan dimubahkan thiyabul kufar, pakaian jadi yang diproduksi oleh orang-orang kafir jika tidak diketahui kenajisannya. Dalilnya li'anal asl atau hara. Karena hukum asal benda adalah suci. Fala tazulu bisyak. Dan hukum asal adalah yakin. Fala tazulu bisyak. Maka ya, yakin tidaklah bisa hilang dengan ragu-ragu. Wayubau dan dibolehkan mana sajuhu au sabaruhu apa yang kain yang mereka tenun atau kain yang mereka warnai. Maka dari benang kemudian menjadi kain ya, dan itu yang produksi orang kafir tidak masalah. Atau ini sudah diproduksi oleh seorang muslim kainnya namun belum dikasih warna dan diserahkan pada orang kafir untuk diwenter atau semacam itu maka itu pun tidak mengapa. Alasannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat memakai apa yang ditenun oleh orang-orang kafir dan apa yang diwarnai oleh orang-orang kafir. Di antara pakaian Nabi jubah rumiyah. Pakaian jubah dari Romawi. Di antara pakaian yang Nabi sukai, sering Nabi pakai burdah Yamaniyah. Satu kain segi empat panjang, yang itu adalah produksi Yaman yang merupakan negeri Nasrani. Maka Nabi menggunakan hasil tenunan orang-orang kafir. Wallahu ta'ala a'lam. Karena kita, namun kalau kita lihat kalimatnya karena ada pembahasan secara khusus untuk apa yang ditenun dan apa yang diwarnai oleh orang kafir, maka wallahu a'lam, thiyabul kufar itu maknanya adalah pakaian yang dimiliki oleh orang kafir. Maka pinjam pakaiannya orang kafir. Karena kalau produksi itu sudah ada di nasajuhu, mereka tenun. Maka thiyabul kufar adalah pakaian yang mereka miliki kemudian kita pinjam. Mereka punya penyewaan pakaian, mau jagong maka mau cari batik, penyewa. Penyewanya orang milik orang kafir maka itu thiyabul kufar. Sedangkan produksi itu di kalimat mana sajuhu apa yang mereka tenun. Ya, kemudian bab fima yahrumu alal muhdis muzawalatuhu minal a'mal, bab perkara-perkara yang haram muzawalah dilakukan minal amal, berbagai macam kegiatan yang haram dilakukan oleh al-muhdis, orang yang dalam kondisi hadas. Hunaka ba'du minal amal, ada sejumlah kegiatan yang haram dilakukan atas seorang muslim jika dia tidak dalam keadaan toharah. Haram baginya untuk melakukannya. Dikarenakan mulianya kegiatan tersebut, wa makanatiha dan karena kedudukannya. Wa hadil amal dan perbuatan tersebut, akan kami jelaskan kepada Anda dengan dalil-dalilnya. Litakuna minka ala balin, supaya Anda memperhatikannya. Fala tuqdim ala wahidin minha, maka Anda tidaklah melangkah untuk melakukan satu darinya, kecuali setelah bersiap-siap, terlebih dahulu dengan toharah yang diminta. Ketahuilah wahai saudara, khususnya ada sejumlah hal yang haram atas muhdis, orang yang berhadas, baik hadasnya hadas besar ataupun hadas kecil. Wahunaka, dan ada asya, sejumlah hal yang keharamannya khusus untuk orang yang dalam kondisi hadas besar. Poin yang pertama, hal-hal yang haram bagi muhdis, orang yang berhadas dalam pengertian hadasain, hadas besar ataupun hadas kecil. Ya, maka yang pertama kata beliau adalah masul mushab asyarif, menyentuh mushab yang mulia. Maka muhdis, orang yang berhadas, tidak boleh menyentuh mushab bituni ha'il, tanpa penghalang. Mengingat firman Allah Ta'ala, la yamassuhu ilal mutahharun, tidaklah menyentuhnya Al-Quran ilal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Yang dimaksudkan adalah orang-orang yang mutahhirun, orang-orang yang mensucikan diri dari hadas, baik junub atau yang lainnya. Alal qaul, mengikuti pendapat ahli tafsir yang mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan al-mutahharun adalah al-mutahharuna minal bashar. Ini adalah manusia yang disucikan. Wahunaka man yara, dan memang ada ulama yang berpandangan bahasanya yang dimaksud dengan al-mutahharun adalah al-malaikatul kiram, para malaikat yang mulia. Dan yang dimaksud dengan yamassuhu, tidaklah menyentuhnya, adalah Al-Quran yang di lauhil mahfud. Namun, hatta lau fusirat, sampai pun ditafsirkan ayat di atas bahasa yang dimaksudkan dengan al-mutahharun adalah malaikat, maka ayat tersebut tetap mencakup manusia. Dengan satu sisi pendalilan yang dalam ilmu usul fikih disebut dengan dalalah isyarah. Maka seandainya lauhil mahfud, maka sisi dalalah isyarahnya, lauhil mahfud, Al-Quran yang ada di lauhil mahfud tidak boleh disentuh oleh tidak boleh disentuh kecuali malaikat, karena mereka adalah orang-orang yang suci, maka itu adalah tanbih. Maka itu mengisyaratkan bahwasanya mushaf yang di bumi itu juga selayaknya tidak disentuh kecuali orang-orang yang suci. Itu dalalah isyarah dalam hal ini. Dan di antara yang memakai dalalah isyarah untuk dengan ayat ini adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sebagaimana diceritakan oleh muridnya Ibn Al-Qayyim di kitabnya Madarijus Salikin. Syekhul Islam Ibn Taimiyah termasuk berpendapat, kata muridnya Ibn Al-Qayyim di Madarijus Salikin, bahasanya al-mutahharun adalah malaikat. Meskipun beliau menguatkan bahasanya tafsirnya adalah malaikat, beliau mengatakan namun di sini ada tanbih. Di sini mengandung isyarat. Sebagaimana mushaf di lauhil mahfud tidak boleh disentuh kecuali oleh makhluk yang suci itu malaikat, maka mushaf di dunia pun sama. Maka jangan disentuh kecuali oleh manusia yang bersuci. Wakama warda, dan sebagaimana terdapat dalam satu surat yang ditulis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan ditulis oleh Rasul adalah Rasul memerintahkan untuk menulisnya. Bukan maknanya Rasul sendiri yang menulisnya, namun surat yang Rasul memerintahkan agar seorang juru tulis itu menuliskannya. Ya, sebagaimana kalimat presiden membangun jembatan. Padahal yang bangun jembatan kuli, tukang. Presiden enggak, cuma tanda tangan, persetujuan misalnya. Namun kita katakan presiden bangun jembatan, padahal sama sekali nyentuh semennya saja dia enggak pernah. Maka Allah dikatabu ar-rasul, yang ditulis oleh ar-rasul, artinya Rasul memerintahkan untuk menuliskannya. Ila ahli Yaman, kepada penduduk Yaman, dari Amr bin Ibn Hazm, beliau mengatakan la yamassul Qur'ana illa tahirun, tidaklah boleh menyentuh Al-Qur'an illa tahirun, kecuali orang yang suci. Diatkan oleh Nasa'i dan yang lainnya, muttasilan, dan sanadnya bersambung. Sebagian ulama berpendapat bahasanya tahir di sini maknanya mukmin. Sehingga Semacam pendapat Al-Albani yang mengatakan di Tamal Muminah fi ta'liq ala fiqh sunnah mengatakan bahasa tahir di sini maknanya mukmin. Namun jawaban yang menarik untuk pendapat ini disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, beliau katakan tidak pernah dijumpai dalam syariat kata-kata tahir maknanya mukmin. Tidak ada contohnya yang lain. Tidak ada contohnya yang lain. Tahir kok maknanya mukmin, itu tidak ditemui contoh yang lain. Maka berdasarkan istiqra, penelitian terhadap berbagai macam dalil-dalil tentang penggunaan tahir, tidak pernah itu digunakan dalam pengertian mukmin. Tahir dalam dalil-dalil syariat dipakai untuk orang yang suci dari najis, suci dari hadas. Tidak pernah digunakan dalam pengertian mukmin. Ditambah lagi satu redaksi dalam untuk riwayat ini yang mengatakan la tamassal qu'ana ila an tahurta atau ila annaka tahir. Janganlah engkau menyentuh Al-Qur'an ila wa anta tahir. Ila anta tahir kecuali jika Anda adalah orang yang suci. Maka itu lebih lafaz ini lebih tegas menjelaskan bahasa yang dimaksud suci di sini adalah suci dari hadas. Tentang hadis ini, hadis Amr bin Hazm Ibn Abdul Bar Al-Maliki mengatakan inna asbahul mutawatir, dia adalah semi mutawatir. Litalaqqin nas lahu bil qabul, karena para ulama semuanya menerima hadis tersebut. Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang larangan menyentuh mushaf untuk orang yang tidak bersuci, beliau katakan ini adalah mazhab a'immatul arba'ah, imam mazhab yang empat. Bahkan Syekhul Islam mengatakan ini adalah ijma' sahabat. Bahkan Syekhul Islam mengatakan larangan menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci adalah ijma' ushabah, adalah kesepakatan para sahabat. Karena ada sejumlah sahabat menegaskannya, melarangnya, semacam sahabat Salman Al-Farisi dan yang lainnya melarang orang menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci, dan tidak dijumpai adanya sahabat yang lain yang menyelisihinya. Kemudian Al-Wazir Ibnu Hubairah dalam kitabnya Al-Ifsah mengatakan ajma'u, mereka sepakat, yakni a'immatul arba'ah, itu imam madhab yang empat, tidak boleh bagi orang yang berhadas menyentuh mushaf. Entah sekian kutipan dari Ibnu Hubairah. Dan catatan penting berkaitan dengan Ibnu Hubairah, kata-kata ijma' yang disampaikan oleh Ibnu Hubairah di kitabnya Al-Ifsah maknanya adalah ijma' madhab yang empat. Kata-kata ijma' yang disampaikan oleh Ibnu Hubairah di kitabnya Al-Ifsah maknanya adalah ijma' madhab yang empat. Maka jika kemudian dipahami ijma' ulama, maka itu akan salah fatal. Dan itu karena disebabkan karena tidak tahu istilah ulama. Maka di antara hal yang penting yang urgen adalah kita dalam membaca kitab para ulama semacam kitab fikih adalah tahu makna istilah. Karena para ulama mereka punya kebiasaan dengan kata-kata yang dipakai. Dan sebagian kebiasaan itu umum, urf umum di antara para ahli fikih, dan ada urf khusus. Nah, ulama ini kalau dia punya kalimat kata semacam ini maknanya demikian. Kalau punya kata ini maknanya demikian. Nah, ini penguasaan terhadap hal-hal semacam ini sangat urgen dan penting. Namun tidaklah mengapa seorang yang tidak ghairul mutahhir, ghairul mutatahhir, yang tidak dalam kondisi suci membawa mushaf fi ghilafin, asalkan kata beliau fi ghilafin, asalkan di covernya. Ketika mushaf tersebut ada covernya, kalau dia cuma megang covernya tidak apa-apa. Case atau di kantong, misalnya mushafnya oleh orang yang orang lain telah dimasukkan dalam tas, kemudian dia bawa tasnya, tidak apa-apa. Tanpa dia menyentuhnya, demikian juga boleh bagi orang yang tidak suci untuk membacanya. Boleh juga yang durfihi melihatnya atau membacanya dan membuka-bukanya asalkan tidak menyentuhnya. Demikian juga boleh manakala Al-Quran tersebut statusnya bukanlah murni mushaf. Dan ini disebut murni mushaf manakala seluruhnya adalah hanya Al-Quran semata. Ya, maka Quran terjemah itu bukan mushaf. Maka orang yang tidak suci boleh menyentuhnya. Kemudian haram atas orang yang dalam kondisi hadas untuk melakukan sholat, baik sholat fardu ataupun sunnah. Dan ini adalah satu hal yang disepakati oleh para ulama. Maka wajib bersuci jika mampu untuk bersuci. Jika tidak mampu bersuci, lain masalahnya. Maka karena fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semaksimal kemampuan kalian. Ketika orang itu sakit, tidak bisa apa-apa, semuanya di situ semua, dan tidak bisa bersuci, maka sholatlah sebisanya. Dia tidak bisa suci dari hadas besar, dari hadas kecil, maka sholat sebisanya. Mengingat firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian tidak berdiri mengerjakan sholat, farsilu wujuhakum, maka berwudulah kalian. Dengan membasuh wajah dan tangan sampai siku, usaplah kepala, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban fattaharu. Dan jika kalian dalam kondisi junub, fattaharu, maka mandilah. Maka kalimat terakhir ini, wa in kuntum junuban fattaharu, dalil. Bahasanya orang yang junub, jika mandi, tidak perlu wudu lagi untuk sholat. Karena Allah katakan, jika kalian mau sholat, dalam keadaan hadas kecil, wudulah. Farsilu wujuhakum dan seterusnya, itu bisa kita singkat, wudulah. Wa in kuntum junuban fattaharu. Allah tidak mengatakan fattaharu, watawaddu'u. Namun Allah katakan, wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian dalam keadaan junub, mandilah. Setelah itu, sholat. Kan ini bahas tentang kapan boleh sholat. Jika kalian hadas kecil, Allah katakan farsilu wujuhakum. Jika dalam hadas besar yaitu junub, Allah katakan wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian dalam keadaan junub, fattaharu, mandilah. Berarti mandi itu sudah mencukupi. Sudah mencukupi untuk sholat. Jika orang dalam kondisi junub, tidak perlu wudu, berwudu lagi. Kecuali jika ternyata setelah mandi kentut. Ya, maka batallah, maka dia dalam kondisi hadas kecil. Ya, di sini ada kewajiban wudu. Namun wudunya karena kentutnya, bukan karena setelah mandi itu setelah mandi junub itu harus wudu terlebih dahulu untuk sholat. Ya, namun karena faktor kentutnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah tidak menerima sholat yang tanpa berwudu, diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Di hadis yang lain Allah tidak menerima sholat kalian idza ahdatsa, jika berhadas, hatta yatawaddoa, kecuali jika telah berwudu. Maka tidak boleh bagi seorang yang kondisi berhadas untuk sholat tanpa dalam kondisi tanpa toharah. Ini tidak boleh ma'al qudrah 'alaiha, ketika mampu untuk toharah. Dan seandainya sholat tanpa toharah, maka sholatnya tidak sah. Baik dia sholat tanpa toharah itu karena tidak tahu, karena baru saja masuk Islam, atau dalam keadaan tahu, lupa ataupun sengaja. Akan tetapi al-alim al-amid, orang yang tahu kalau dia dalam kondisi junub, dalam kondisi hadas, dan dia tahu kalau sholat tidak sah jika dalam kondisi hadas, namun al-amid dia sengaja sholat dalam keadaan berhadas. Maka dia, jika orang ini sudah tahu dan sengaja dan sholat tanpa toharah, maka ya'zam, dia berdosa dan berhak mendapatkan hukuman ta'zir. Namun jika dia tidak tahu atau lupa, maka tidak berdosa, akan tapi sholatnya tetap tidak sah. Karena toharah adalah syarat. Dan syarat itu mau kaedah asal dalam masalah syarat, ketika syarat itu tidak dipenuhi, baik karena lupa ataupun sengaja, maka batal. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh penulis Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Karena orang yang sholat tanpa wudu, tak sholat dalam kondisi hadas, secara sengaja sholat dalam kondisi hadas, ulama berselisih pendapat tentang kafirnya. Jika seorang itu sholat dalam kondisi berhadas secara sengaja, ulama berselisih pendapat tentang kafirnya. Ini kalimat yang baru saja kita baca, ya'sam wa yu'azzar, dalil bahasanya menurut penulis orang tersebut tidak kafir. Karena kalau dia memilih, karena jika beliau memilih pendapat kafir dan ini ada pendapat al-Imam Abu Hanifah, maka tentu ya'sam wa yuqtal, maka ya'sam wa yuqtal murtaddan. Maka dia berdosa dan berhak mendapatkan hukuman mati dengan status murtad. Namun, ya'tham wa yu'azzar. Ini menunjukkan beliau memilih pendapat jumhur ulama. Yang mengatakan bahasanya sholat dengan keadaan sengaja, sholat dalam kondisi hadas dengan sengaja, itu belum membatalkan keimanan. Maka ringkasnya, sholat dalam kondisi berhadas secara sengaja, diperselisihkan ulama kekafirannya. Jumhur ulama mengatakan tidak kafir, al-Imam Abu Hanifah mengatakan kafir. Alasannya itu adalah istihza bid-din bil fi'al. Perbuatannya adalah perbuatan ngejek dan ngolok-ngolok agama. Itu adalah alasan yang cukup kuat. Untuk menyokong pendapat beliau. Kemudian haram atas orang yang berhadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil, untuk tawaf mengelilingi Ka'bah, rumah yang al-atiq, rumah yang kuno, rumah yang dahulu yaitu Ka'bah. Mengingat sabda Nabi SAW, at-tawafu bil baiti salatun. Ya, tawaf mengelilingi Ka'bah adalah salat, illa annallaha abaha fihil kalama, akan tetapi Allah memubahkan, membolehkan ngobrol saat tawaf. Lain halnya dengan sholat, orang tidak boleh ngobrol dalam kondisi sholat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berwudu untuk tawaf. Namun perbuatan Nabi berwudu untuk tawaf tentu tidak bisa menghasilkan hukum wajib. Karena perbuatan Nabi semata menghasilkan hukum istihbab. Wasoha. Dan terdapat hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau melarang wanita yang dalam kondisi haid untuk tawaf mengelilingi Ka'bah sampai dia suci. Kullu dzalika, itu semua mimma yadullu, menunjukkan haramnya tawaf dalam keadaan hadas sampai bersuci. Wa mimma yadullu ala tahrimihi, dan di antara hal yang menunjukkan haramnya tawaf bagi orang dalam kondisi hadas akbar adalah firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara, tidak boleh berhenti wa la taqrabus sholata. Nah, ya ya ladina aman la taqrabus sholata titik gitu. Ini, maka artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat. Maka ini maka berhenti di as-salata sama dengan semisal dengan fawailul lil musallin. Kemudian waqaf di situ. Nah, itu semisal. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam artian janganlah kalian mengerjakan salat. Wa antum sukara, dalam keadaan kalian mabuk. Hatta ta'lamu ma taquluna, kecuali kalian telah mengetahui apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, tidak pula orang yang dalam kondisi junub, illa abir sabilin, kecuali sekedar lewat, hatta tartasilu, sampai mandi. Artinya, la tadkhulul masjidah, janganlah kalian masuk masjid dalam keadaan junub, kecuali dalam keadaan cuma sekedar lewat saja. Famana'ahum min dukhulil masjid lil baqa'i fihi, maka larangan untuk masuk ke dalam masjid untuk duduk atau berada di sana, yak tadi berkonsekuensi terlarangnya orang yang dalam keadaan junub untuk tawaf mimba bil aula. Wahadil amal dan kegiatan ini haram atas orang yang berhadas, baik hadasnya hadas besar ataupun hadas kecil. Berkaitan dengan tawaf, maka tawaf bagi orang yang dalam kondisi hadas besar, maka benar, tidak boleh, itu tidak diperbolehkan dengan alasan yang telah beliau sampaikan. Semacam Nabi melarang wanita haid untuk tawaf. Demikian juga bisa dipakai surat An-Nisa ayat 43 yang tadi berkaitan dengan masalah orang yang junub masuk ke masjid. Namun untuk bagaimanakah tawaf dalam kondisi berhadas dengan hadas kecil? Nah, tawaf mengenai Ka'bah dalam kondisi hadas, berhadas, namun hadas kecil. Maka kalau berdalil dengan qad tawadda'a Nabi sallallahu alaihi wasallam li tawaf, maka ini tidak bisa. Karena itu cuma menghasilkan hukum dianjurkan berwudu untuk tawaf. Ya, maka alasan untuk melarang orang yang berhadas kecil untuk tawaf adalah hadis atau fil baiti salatun. Nih. Tawaf di sekeliling Ka'bah adalah salat. Akan tetapi ya, ada keunikan Allah bolehkan ngobrol sambil tawaf. Berbicara saat tawaf. Ngobrol dengan kawannya, berbicara dengan sampingnya saat tawaf. Maka tawaf untuk orang yang dalam kondisi hadas kecil, ya, diperselisihkan ulama, jumhur ulama mengatakan wajib wudu untuk tawaf. Artinya wajib menghilangkan hadas kecil. Namun sebagian ulama membolehkan orang yang dalam kondisi hadas kecil untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Adapun jawaban Syekhul Islam untuk atau bil baiti salaton, maka yang dimaksud dengan tawaf Ka'bah itu sholat, bukan kemudian dia betul-betul seperti sholat sehingga berlaku semua aturan sholat kemudian kita pindah ke aturan tawaf. Karena kita jumpai ada hal-hal yang dan di sini pengecualiannya cuma satu, kecuali tidak boleh kemudian berbicara, kecuali dibolehkan berbicara saat itu dalam tawaf. Namun ada juga hal-hal yang lainnya, tidak ada di sana takbiratul ihram, tidak ada sholat dan tidak ada salam dan sebagainya. Maka beliau katakan yang dimaksudkan dengan atau bil baiti salaton itu tidaklah tegas menunjukkan wajibnya wudu untuk tawaf. Ya, sehingga kesimpulannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan bahasa wudu untuk tawaf hanyalah mustahab saja, mengingat itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat ini yang membolehkan orang yang hadas kecil untuk tawaf di Ka'bah itulah yang paling paling mudah bagi orang-orang yang tawaf. Karena 7 putaran itu tidak walah waktu yang sedikit. Apalagi orang-orang sudah tua, kemudian tiba-tiba baru dapat 2 putaran sudah kentut. Kemudian wudu juga bukanlah satu hal yang mudah. Bukanlah untuk pergi berwudu tidaklah hal yang mudah di Masjidil Haram. Maka pendapat yang paling ringan dan itu mudah dan tidak menyulitkan orang adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya tidak disyaratkan harus dalam kondisi bebas dari hadas kecil. Boleh tawaf dalam kondisi hadas kecil. Nah, ketika ada orang yang menguatkan pendapat jumhur, sebagian orang menguatkan pendapat jumhur namun punya pendapat yang unik. Kalau dia katakan bahasanya, kalau dia mengambil pendapat jumhur, maka jumhur mengatakan wudu adalah syarat. Syarat sah tawaf. Nah, konsekuensinya kalau sudah dapat 5 putaran kemudian batal, ya wudu lagi kemudian ngulang dari nol. Sebagian orang enggak wudu lagi namun bisa lanjut. Nah, ini kan sama saja kalau hadisnya atwafu sholaton, nanti dalilnya jadi enggak konsisten. Nah, ini kan berarti apa, kan katanya sholat ya, atwafu sholaton, apa kemudian ketika sholat duhur tiga rakaat kentut kemudian bisa wudhu kemudian lanjut? Enggak, harus ulang dari awal. Kalau konsisten berdalil dengan atwafu bil bait sholaton. Ya, ketika sudah dapat 5 putaran kemudian kentut, ya wudu dan itu ngulang lagi dari nol. Ngulang lagi dari awal, tidak kemudian diteruskan. Nah, ini kan sama saja sholat duhur, 3 rakaat kentut, kemudian wudu, kemudian lanjut. Nah. Kemudian di antara hal yang haram bagi orang yang berhadas, namun hadas besar saja, adalah haram bagi orang yang berhadas dengan hadas besar membaca Al-Quran. Bukan menyentuh mushafnya, namun membaca. Artinya dengan hafalan sekalipun tidak boleh menurut penulis buku ini. Berdasarkan hadis Ali radhiallahu anhu yang ini dinilai hasan oleh sebagian ulama, tidaklah menghalangi Nabi dari membaca Al-Quran satupun kecuali kondisi junub. Lihatkan Tirmidzi dan yang lainnya. Redaksi Tirmidzi, Nabi membacakan dan mengajarkan Al-Quran kepada kami malam yakun junuban, selama beliau tidak dalam kondisi junub. Maka hadis ini dalil haramnya membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Dan kata beliau, wa ma'nahu al-ha'id wa nufasa. Semakna dengan junub, wanita haid dan wanita nifas. Akan tapi sebagian ulama, semacam Syekhul Islam, memberikan keringanan bagi orang yang haid untuk membaca Al-Quran, yaitu dengan hafalan, jika dia khawatir lupanya hafalan Al-Qurannya jika dia tidak merojaah saat kondisi haid. Ya, maka di sini penulis mengatakan bahasanya wanita haid, bahkan wanita yang nifas yang boleh jadi 40 hari, itu semakna dengan orang yang junub. Dan wafihi nazar. Dan mengatakan semakna di sini satu hal yang kurang pas. Letak kurang pasnya, orang yang junub itu al-amru biyadihi. Wanita haid dan nifas al-amru biyadillah. Orang yang junub itu, kapankah junubnya itu hilang dan tidak, itu al-amru biyadihi. Itu keputusan ada di tangan dia. Begitu dia junub langsung mandi, selesai. Non kalau junub nanti-nanti, ya nanti-nanti juga. Maka al-amru biyadihi. Mau kapan hilangnya status junub itu keputusan ada di tangannya. Namun kalau wanita haid dan nifas, al-amru biyadillah. Dia mau pingin haidnya berhenti, tidak bisa. Masa pingin baca Quran, haidnya berhenti ya. Terus berhenti, tidak berhenti. Jika memang waktunya belum berhenti. Yang ini yang haid 7 hari, apalagi yang nifas. Maka al-amru biyadillah. Masa perkara yang al-amru biyadillah kita katakan sama dengan al-amru biyadil insan. Maka ini menyamakan dua hal yang berbeda. Oleh karena itu pendapat yang lebih kuat, dan ini adalah pendapat Saimul Bas, demikian juga Saimul Thaimin, bahasanya wanita haid dan nifas tidak bisa dikiaskan dengan orang yang junub. Karena terdapat perbedaan yang sangat mendasar di antara keduanya. Wanita yang haid dan nifas dengan wanita yang junub tidak sama. Wanita haid dan nifas dengan orang yang junub tidak sama. Dan alasan ulama yang melarang wanita haid dan nifas untuk membaca Al-Quran dengan hafalan adalah kias. Disamakan dengan orang yang junub. Karena hadis khusus untuk melarang wanita haid membaca Al-Quran dengan hafalan hadisnya dhaif. Maka alasan yang paling kuat adalah kias. Non-kias di sini adalah mengkiaskan dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, maka pendapat yang tepat, sebagaimana ini adalah pendapat saya menubah, demikian juga saya menutimin, wanita haid dan nifas boleh membaca Al-Quran. Ya, namun, tanpa menyentuh mushaf. Artinya dengan hafalan atau dengan mushaf, namun tanpa menyentuhnya. Kemudian wala ba'sa ayat takalama al-muhdis, tidaklah mengapa orang yang berhadas untuk berbicara dengan kata-kata yang mencocoki Al-Quran, illam yaksud Al-Qur'ana, asalkan niatnya bukan membaca Al-Quran. Bahkan niatnya adalah berzikir. Contohnya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, ada musibah kemudian innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka itu boleh asalkan niatnya niat zikir, bukan niat membaca Al-Quran. Mengingat hadis dari Aisyah radhiallahu anha, sunnya Nabi SAW mengingat Allah dalam segala keadaannya. Maka di sini berlaku innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung niatnya. Orang mengucapkan, orang dalam kondisi hadas, ya, ini hadas akbar, ada dalam kondisi junub, ada musibah, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka jika dia niatkan baca Al-Quran, tidak boleh. Ya, menurut jumhur ulama yang menilai hasan hadis Ali tadi, maka itu tidak boleh. Kalau niatnya membaca Al-Quran, namun jika niatnya zikir, hukumnya boleh saja. Maka ini, maka semisal itu jawaban pertanyaan untuk orang yang bersujud dan membaca doa-doa dari Al-Quran. Ustaz katanya ketika sujud ketika diperintahkan untuk memperbanyak doa. Gimana kalau saya baca doa yang diambil dari Al-Quran, padahal terdapat hadis yang melarang ketika sujud membaca Al-Quran? Maka jawabannya semacam kasus ini, kasus orang junub. Innamal a'malu binniyat. Kalau orang itu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah ketika sujud, niat yang membaca Al-Quran, tidak boleh. Namun kalau maksud dengan Rabbana atina fid dunya hasanah ketika sujud itu adalah zikir dan doa, maka boleh. Kemudian haram atas orang yang berhadas dengan hadas besar, baik junub, haid ataupun nifas, menurut beliau haram al-labsu fil masjid. Tinggal atau berada di masjid tanpa berwudu. Artinya kalau berwudu boleh. Junub berwudu kemudian duduk di masjid boleh. Haid berwudu kemudian duduk di masjid boleh. Nifas berwudu kemudian duduk di masjid boleh. Mengat firman Allah Ta'ala yang tadi telah kita baca, wala junuban ila abir sabilin hatta tartasilu. Artinya makna ayat, janganlah kalian masuk masjid untuk tinggal di sana dalam keadaan junub, namun kalau cuma lewat, boleh. Mengingat sabda Nabi SAW yang hadis ini dinilai hasan oleh sebagian ulama, la uhilul masjidah li haidin wala junubin. Tidaklah kuhalalkan masjid untuk wanita haid, demikian juga orang yang junub. Diatkan oleh Abu Dawud dari Ibunda Aisyah, dinilai sahih oleh Ibnu Huzaimah. Namun, jika orang yang dalam kondisi hadas akbar itu berwudu, maka boleh baginya tinggal dan berada di masjid. Berdasarkan perkataan Atha bin Abi Rabah, aku melihat sejumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk di masjid dalam keadaan junub setelah mereka berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Dan hikmah dari wudu ini, fungsinya dan hikmahnya adalah meringankan status hadas besarnya, yaitu dalam bentuk junub. Maka hadas besarnya itu terkurangi. Demikian juga boleh orang yang berhadas dengan hadas besar untuk lewat, melewati masjid untuk limujaratil ubur, semata-mata lewat tanpa duduk. Mengingat firman Allah Ta'ala ila abir sabilin, kecuali sekedar lewat. Ai mutajawizina fihi lil khuruji minhu, melewati masjid untuk keluar dari masjid. Wal istisna minan nahyi ibahatun, dan pengecualian dari larangan statusnya adalah menghasilkan hukum mubah. Maka jadilah hal ini mukhasis, mengkhususkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat umum, tidaklah aku halalkan masjid untuk wanita haid, tidak pula orang yang junub. Ya, maka untuk orang yang junub berada di masjid, ulama berselisih pendapat. Ya, jumhur ulama melarangnya. Jumhur ulama melarangnya, sebagian ulama membolehkannya. Dan pendapat yang diambil oleh penulis adalah haram kecuali setelah berwudu terlebih dahulu. junub berwudu boleh duduk di masjid. Wanita haid berwudu boleh duduk di masjid. Wanita nifas berwudu boleh duduk di masjid. Dan pendapat Syaikh Fauzan ini dalam masalah ini, kalau berwudu itu boleh, semisal dengan pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Syaikh Ibnu Utsaimin juga termasuk yang menguatkan pendapat ini, yaitu orang yang dalam kondisi hadas besar jika berwudu terlebih dahulu boleh duduk di masjid. Karena hadas besarnya telah terkurangi dengan sebab wudunya. Kemudian wakadzalika musholal aid, demikian juga tanah lapang untuk tempat sholat aid. Tidak boleh berada di sana orang yang dalam kondisi hadas besar tanpa berwudu. Namun boleh cuma sekedar lewat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ndaklah wanita-wanita haid itu menjauhi al-musalla, tempat salat aid." Maka tentang tanah lapang tempat salat aid diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia statusnya masjid atau bukan masjid. Hanabilah, pendapat Hanabilah, tanah lapang tempat salat aid itu statusnya masjid. Statusnya masjid, oleh karena itu aturan masjid berlaku di sana. Sehingga Hanabilah berpendapat orang tiba di tanah lapang tempat sholat aid dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Karena ini adalah masjid. Oleh karena itu orang dalam kondisi hadas akbar, semisal wanita haid, tidak boleh berada di sana. Dia bolehnya di luar itu. Hadir di tempat sholat, namun dia berada di luar daerah areal salat aid. Alasannya adalah hadis ini. Wal ya'tazila al-huyadu wal ya'tazil al-huyadul musalla. Nah, menurut mereka kenapa ya'tazil? Menurut Hanabila, dan ini adalah dikuatkan oleh Syaikh Fauzan, demikian juga dikuatkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, demikian juga Syaikh Abdullah Al-Basam di Tafsir Al-Allam. Tiga-tiganya menguatkan Hanabilah yang mengatakan bahasa musallal aid adalah masjid. Namun berkaitan dengan istidlal, berdalil dengan hadis ini, maka perlu kita lihat ini ya tazil di sini, hendaklah menjauh di sini, apa motivasinya? Apakah motivasi itu karena sholat itu adalah masjid? Ataukah motivasinya adalah memberi ruang untuk wanita-wanita yang tidak dalam kondisi haid? Mereka jangan kemudian berada di situ sehingga yang mau sholat malah tidak dapat tempat, karena dipenuhi oleh wanita-wanita haid yang tidak sholat. Namun diperintahkan untuk hadir dan datang. Wallahu ta'ala a'lam adh-dhahir, yang lebih mendekati ya, perintah untuk menjauh di sini bukan karena itu masjid, namun karena memberikan tempat bagi wanita-wanita yang tidak dalam kondisi haid untuk bisa sholat. Itu al-aqrab awadzahir, itu yang lebih dekat, wallahu a'lam. Sehingga pendapat yang lebih kuat, musallal aid, tempat sholat aid itu bukan masjid. Adapun wanita haid itu diminta untuk menyingkir adalah mimba bitausiah, dalam mereka memberikan kelapangan dan kelonggaran bagi wanita-wanita yang mau sholat. Sehingga yang benar, pendapat yang benar, tidak ada tahiyatul masjid di musholla lain. Kemudian babun fi adabi qada'il hajah, bab tentang adab buang hajat. Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada Anda dan semua kaum muslimin, bahasanya agama kita adalah agama yang sempurna dan sempurna. Tidaklah agama ini meninggalkan satupun yang dibutuhkan oleh manusia berkaitan dengan masalah agama dan dunia kecuali dijelaskan. Di antaranya adalah ada buang hajat. Supaya terbedakanlah manusia yang Allah muliakan, itu supaya terbedakan dari hewan dengan pemuliaan yang Allah berikan pada manusia. Fadinuna dinun nadhofah wa dinut tuhri. Ini kalimat kedua yang kita baca, beliau tegaskan Islam itu adalah agama kebersihan. Dinun nadhofah wa dinut tuhri, dan agama kebersihan. Soal banyak yang kumuh dari umatnya, maka itu oknum, meskipun oknum yang banyak. Fahunaka adabun syariah. Maka sebagian orang mengatakan kalau kalau banyak itu bukan oknum, namun sistem. Nanda. Boleh jadi banyak dan itu oknum. Nah, banyak dan itu tetap oknum, bukan karena sistem, namun oknum. Sistemnya Islam dan dinun nadzofah. Lu realitanya banyak sekali. Ah, itu oknum, namun oknum yang banyak. Ya, maka kaidah sebagian orang kalau oknum terlalu banyak itu bukan oknum namun sistem itu tidak tepat. Fahunaka adabun syariah, maka ada sejumlah adab yang dituntunkan oleh syariat yang perlu dilakukan ketika memasuki khala, tempat untuk buang hajat. Saat masuk, demikian juga saat buang hajat dan saat keluar. Maka ada adab ketika mau masuk, ada adab ketika sedang buang hajat, dan ada adab ketika keluar. Maka jika seorang muslim itu mau memasuki al-khala, al-khala adalah al-mahal al-mu'ad liqada'il hajah. Tempat yang memang telah disiapkan untuk buang hajat. Dan khala man asalnya adalah tempat yang sepi. Karena di zaman Nabi itu tidak ada toilet. Orang buang hajat itu ya cari tempat yang sepi. Cari ke belakang rumah, aman, sepi, nah, ada pohon dan sebagainya, maka buang hajat berlindung dari pohon, gundukan pasir dan sebagainya. Maka sehingga tempat buang hajat disebut al-khala, tempat yang sepi. Karena memang carinya tempat yang sepi. Sekarang tempatnya ramai, you know, yang ngantri banyak, you know, tetap dia disebut khala. Meskipun sudah tidak sepi. Fa'inna yustahab, maka dianjurkan untuk berdoa, ya, mengucapkan bismillah, a'udzubillahi minal khubusi wal khubaif. Ya, aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Wa yuqaddim rijlahul yusra, hendaklah dia dahulukan kaki yang kiri saat masuk, dan saat keluar hendaklah dia dahulukan kaki yang kanan. Ya, dan saat keluar, ya, maka hendaklah mengucapkan ghufronak. Kemudian alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Ya, maka berkaitan dengan ghufronak, maka ini bacaan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani, maka kalau yang marfu dhaif. Kalau yang marfu diatkan oleh Ibnu Majah dan dhaif. Namun hadis ini sahih mauquf. Bacaan ini alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani itu kalau marfu dhaif, kalau mauquf sahih. Dari doanya Abu Dzar, diatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di Musannaf dengan sanad yang sahih. Sehingga kalau kita lihat hadisnya, hadisnya berbeda. Ini, ada hadis yang berisi ghufronak, dan hadis yang perbuatan sahabat Abu Dzar ketika keluar dari khala, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji milik Allah yang telah menghilangkan dariku kotoranku, wa 'afani, dan telah memberikan kesehatan badan untukku. Maka bisa ghufronak dan bisa juga alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Namun di sini kita lihat pendapat penulis mulakhos al-fiqhi, bila termasuk ulama yang boleh menggabungkan beberapa doa dalam kondisi semacam ini. Kalau beliau menggabungkan, bukan sendiri-sendiri. Ini adalah kaidah yang dianut oleh sebagian ulama untuk masalah bacaan zikir yang itu ada dalam beberapa hadis. Sebagiannya membolehkan penggabungan. Nih. Dan ini dianut oleh An-Nawawi di Al-Azkar. Dan kita lihat di sini Syaikh Fauzan termasuk yang menganut kaidah ini. Bolehnya jama' bainal adhkar, yang ada dalam berbagai mengumpulkan, menyatukan beberapa zikir yang ada pada beberapa hadis. Tapi wallahu a'lam yang lebih tepat, sebagaimana kaidah Syaikhul Islam Taimiyah dalam masalah ini, adalah al-afdal adalah sendiri-sendiri. adalah lafdal adalah atanwi, adalah variatif, kadang ini kadang itu, bukan al-jama'. Bukan digabung jadi satu, namun variatif, kadang begini dan kadang begitu. Ya, kalau tanwi ini kaidahnya Syekhul Islam Taimiyah. Kalau al-jama' ini kaidahnya An-Nawawi. Dan yang lebih tepat wallahu a'lam adalah atanwi, adalah variatif, kadang begini dan kadang begitu. Lebih tepat daripada digabungkan. Karena itulah yang sesuai dengan lebih ittiba' kepada Nabi. Karena Nabi kadang begini, kadang begitu. Maka lebih ittiba' manakala kadang begini dan kadang begitu. Kadang baca ini dan kadang baca itu. Karena Nabi tidak menggabungkannya. Nah, dengan menghormati pendapat ulama yang menggabungkannya. Wadhalika dan hal itu karena kanan itu digunakan untuk hal-hal yang memiliki sifat mulia, takrim, memuliakan, wa tajmil dan membuat indah. Sedangkan yusra yang kiri digunakan dalam hal-hal yang sifatnya adalah menghilangkan kotoran dan semacam itu. Oleh karena itu nanti berkaitan dengan masalah siwa, maka sebagian ulama mengatakan siwa itu pakai tangan kiri. Mereka mengatakan karena itu mimbab izalatil adha, menghilangkan kotoran yang ada di gigi. Ya, maka berarti tangan kiri. Karena babnya bab izalatul adha. Kemudian jika seorang itu ingin buang hajat, tadi adab masuk. Tadi adab masuk WC atau toilet. Kemudian jika seorang mau buang hajat fil fadha, di tempat yang terbuka. Yang dimaksud dengan fadha adalah fi mahal, di satu tempat yang tidak disiapkan untuk buang hajat. Maka dianjurkan dan tidak wajib untuk menjauh dari banyak orang. Kenapa? Karena yang wajib adalah tidak terlihatnya aurat. Maka jika orang itu buang hajat di kebun dan semacam itu, maka yang wajib adalah tidak terlihatnya aurat oleh orang lain, itu wajib. Non mustahab ibaat aninas. Ya, sebenarnya dia dan kawan-kawannya di sini, di balik itu ada rimbunan pohon bambu, nah, sebelahnya itu, nah, sudah boleh karena sudah terjaga, ya, auratnya sudah tidak terlihat karena teman-temannya di sini, ini ada pohon bambu, kemudian dia buang aja di sini, di sebelahnya. Namun itu kurang afdal. Ini kurang afdal. Yang di afdal lebih jauh lagi. Di sini cuma memenuhi yang wajib. Namun yang afdal, cari sebelah sana lagi. Ibaat aninas. Ini hukumnya mustahab. Adapun satru, menutup diri istitar, andorinas, menutup diri dari pandangan manusia, sehingga orang tidak bisa melihat auratnya, hukumnya wajib. Bihaitsu yakunu fi makanin khalin. Menjauh itu tolak ukurnya seberapa? Menjauh berapa kilo, kan? Apa 5 kilo? Waduh, selak kebelet nanti. Selak ngompol di jalan nanti. Maka beliau katakan tolak ukurnya adalah yakunu fi makanin khalin, di tempat yang sepi, tidak ada orang. Kemudian wayastatir, hendaklah menutup diri dari pandangan orang, pihak itin, dengan menggunakan tembok atau pohon atau yang lainnya. Dan haram hukumnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat saat buang hajat. Hendaklah yan harif anha, menyimpang darinya, dari arah kiblat atau arah membelakangi kiblat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menghadap kiblat dan membelakanginya saat buang hajat. Demikian juga wa alaihi. Jadi kewajiban orang tersebut untuk jaga diri dari rasyasil baul, percikan air kencing. Jangan sampai percikan itu mengenai badannya atau kainnya. Oleh karena itu fayartadu li baulihi, maka hendaklah dia cari, yartadu mencari, hendaklah dia cari untuk kencingnya makanan tempat rohwan yang tanahnya gembur. Sehingga diharapkan menyerap. Ya, bukan tanah yang keras, ya, ketika kemudian kena air maka memantul. Nah, Maka ketika orang buang hajat di tempat terbuka, maka ini daerah berbatu, nah sama ini daerah tanahnya gembur, maka yang afdol adalah tanah yang gembur. Karena diharapkan tanah gembur itu kemudian menyerap, sedangkan tanah berbatu nanti banyak percikannya. Hatta la yatatayyar, sehingga tidaklah bertebangan syai'un minhu, satu pun dari, sedikit pun dari air kencingnya, tidak bertebangan ke sana dan kemari. Dan pada hakikatnya toilet di tempat kita termasuk tanah yang keras ya, kalau mau dikiaskan. Ya, maka ya, sangat riskan dengan percikan, apalagi jika kencingnya sambil berdiri dan ketemu apa keramik, mah itu mantul-mantul itu. Maka harus lebih hati-hati. Ya, kalau bisa kemudian pas misalnya lubang untuk pembuangan air seni lebih aman. Ala kulli hal, yang jadi dhabit, yang jadi tolak ukur dalam hal ini adalah aman dari percikan. Ya, maka perlu dilihat posisi. Ya, perlu melihat posisi duduknya. Ya. Karena itu menentukan kena percikan dan tidak. Demikian juga ini nanti akan air kencing ini akan kena lubang ataukah kena kemudian tegelnya atau lantainya, ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian wala yajuzu, dan tidaklah boleh baginya menyentuh farjinya dengan tangan kanannya. Demikian juga tidak diperbolehkan untuk buang hajat fi tariqin nas, di jalan manusia, dengan catatan jalan tersebut masih aktif digunakan. Kalau jalannya sudah tidak aktif lagi digunakan, ya, maka lain ketentuannya. Demikian juga fi dhillihim, di tempat yang di situ orang banyak bernaung. Semacam gardu ronda, nah, atau tempat tunggu penumpang di terminal, banyak orang bernaung di situ. Demikian juga mawardil miyah, sumber air. Sumber air, mata air, atau di situ satu misalnya genangan air yang orang bisa ngambil malah dikencingi, tidak boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang itu semua. Kenapa Nabi larang? Lima fi, karena di dalamnya terdapat idrar binas, merugikan atau memberikan madarat, mengganggu banyak orang dan menyakiti mereka. Kemudian tidaklah masuk ke tempat maudil khala, tempat buang hajat, dengan membawa sesuatu yang di sana menyebut Allah atau ada di sana ayat Al-Quran. Fa'in khawfa ala, jika mengkhawatirkan. Ma ma'ahu, sesuatu yang bersamanya, dan di sana disebutkan nama Allah, maka boleh masuk dengan membawa benda tersebut, namun hendaknya wayughatihi, hendaknya dia menutupinya. Ya, kalau itu mushaf, dia khawatir kalau ditaruh di luar mushaf hilang, ya, maka boleh masuk, namun tidaklah dia ditutupi. Dia masukkan ke dalam tas misalnya. Atau dia masukkan ke dalam saku, kemudian sakunya lebih sempurna kalau sakunya kemudian ada kancingnya, kemudian dikancingkan. Kemudian tidaklah sepatutnya ngobrol saat sambil buang hajat. Ya, sambil ngeden kemudian ngobrol. Fakat wa'ata fil hadis, karena terdapat dalam hadis bahasanya Allah Subhanahu wa taala sangat murka atas perbuatan tersebut. Demikian juga haram baginya baca Al-Qur'an saat buang hajat. Ya, meskipun alasannya adalah ikhlas lillahi taala dan daripada nganggur, daripada ngalamun, udahlah saya tak yasinan saja. Ya, maka hal ini menunjukkan bahasanya tidak semua membaca Al-Quran itu ya, baik. Ada membaca Al-Quran yang tidak baik. Bahkan kalau berdasarkan yang di kalimat yang disampaikan di sini, haram. Berarti dosa. Wa yahrumu alaihi, haram baginya. Baca Yasin saat buang hajat, haram baginya. Maka tidak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Padahal baca Yasin. Orang Yasinan kok dilarang, kan? saya mau yasinan di sambil beol kok dilarang. Daripada nganggur, daripada ngalamun. Maka jika disebutkan kasus orang mengatakan, oh, yasinan kok dilarang? Nah ini maka juga perlu ditanyai. Gimana kalau yasinan sambil beol? Nah, kemudian kita tanyakan juga, yasinan kok dilarang? Di mana letak salahnya? Maka letak salahnya di sini, itu juga letak salahnya di sana. Ya demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dapat membaca kalimat pada hadis sujar jiru dengan dua cara bacaan berdasarkan nahwu, tapi bukankah Nabi pasti mengucapkan hanya dengan satu cara baca saja? Apakah mengikuti cara Nabi adalah keharusan secara mutlak ataukah fleksibel jika cara baca lain itu ada secara nahwu? Tentang yujar jiru dan yujar jaru tadi, kenapa bisa dibaca yujar jiru dan dibaca yujar jaru, itu adalah sebabnya bukan karena nahwu. Sebab pokoknya bukan karena nahwu, namun karena riwayat muhadisin. Para ulama hadis meriwayatkan hadis tersebut dengan dua versi bacaan. Yujar jiru dan yujar jaru. Maka itu adalah perselisihan dalam masalah qiraatul hadis. Ini sama dengan perselisihan dalam masalah yang mirip-mirip dengan qiraatul Quran. Ya, Nabi ajarkan dengan cara baca begini, cara baca begitu. Maka dalam hadis pun ada semacam itu. Kadang di bagian depan Al-Quran ada tulisan peraturan larangan apa ini? Larangan bacakan. Jika hanya ini yang tertera, masihkah disebut mushaf? Ya, tolak ukurnya mana yang dominan? Al-hukmu lil-ghalib. Jika itu bukan apa yang mushaf, apa yang termasuk Quran dan apa yang bukan Quran, maka dilihat manakah yang ghalib, manakah yang dominan. Jika Qurannya masih dominan, maka dia mushaf. Ya, kalau cuma sekedar larangan membaca, ya, ini maka itu tidak dominan. Maka dia tetap mushaf. Apa hukum menggunakan air hasil penyaringan dari air limbah toilet, air selokan, sungai berlimbah untuk wudu? Maka jawabannya jika air-air najis tadi kemudian setelah disuling, setelah disaring, betul-betul bersih, maka al-hukmu yadu ma'ilatih wujudan wa'adaman. Maka hukum itu mengikuti ilahnya. Ilahnya adalah najis. Ketika najisnya hilang, betul-betul hilang, maka ada air yang tahur. Sehingga kemudian jika betul-betul tahur, maka boleh digunakan untuk berwudu dan sah digunakan untuk mandi dan seterusnya. Dengan catatan dia betul-betul bersih dan ahli kesehatan mengatakan itu tidak membahayakan tubuh. Kalau memang betul-betul bersih, najisnya hilang, kemudian misalnya dipakai untuk berwudu tidak akan membahayakan, memberikan efek untuk kulit dan seterusnya. Karena boleh jadi sudah bersih namun ternyata masih ngefek untuk punya efek negatif untuk kulit atau semacam itu. Maka tentu tidak boleh karena mengandung madarat. Kalau memang betul-betul telah bersih, najisnya hilang dan ini tidak memberikan madarat kepada badan secara pada kesehatan badan, maka boleh. Bukankah setiap selesai mandi, baik mengiringkan badan atau tentunya setelah selesai mandi kita mengiringkan badan. Bukankah setiap selesai mandi kita mengeringkan badan? Tergantung, ada orang mandi yang mengeringkan badan dan ada orang mandi tidak mengeringkan badan karena tidak bawa andok, ya maka tidak mesti gitu. Tergantung kondisi. Dan tentunya juga menyentuh kemaluan baik ketika mengeringkan badan maupun ketika tidak pakai pakaian. Tidak mesti menyentuh kemaluan. Tidak mesti. Orang bisa saja pakai pakaian dan tidak menyentuh kemaluan. Tanpa menyentuh. Ini kurang berpengalaman dalam pakai. Dalam pakai pakaian. Kalau orang berpengalaman, sudah ahli dalam pakai pakaian, ya bisa saja pakai pakaian, pakai celana dalam dan sebagainya tanpa perlu nyenggol-nyenggol tempat tersebut. Apakah kondisi demikian berarti kita perlu wudu lagi? Kalau seandainya kita ambil pendapat ulama yang mengatakan menyentuh kemaluan untuk membatalkan wudu, maka itu membatalkan wudu manakala bersentuhan secara langsung. Kalau bersentuhan tidak langsung semacam pakai handuk, maka tidak membatalkan. Kemudian masalah pakai pakaian, ya kalau sudah pintar pakai pakaian, itu bisa pakai celana dalam tanpa perlu menyentuh-nyentuh dan nyenggol-nyenggol. Perlu latihan saja ya. Apakah larangan memegang Al-Quran ketika junub atau haid juga berlaku untuk Al-Quran digital di HP dan atau tablet? Iya, manakala dalam kondisi aktif. Dan manakala yang disentuh adalah layarnya. Jika yang disentuh adalah selain layar, ya, maka ya bisa kita samakan dengan pendapat Syaikh Shalih Fauzan, kalau nyentuh cover enggak apa-apa. Ya, kalau nyentuh cover, menyentuh cover enggak apa-apa. Ya, apakah zikir pagi petang juga dibaca secara tanwi'? Kadang begini dan kadang begitu, mengingat hadis-hadisnya dalam berbeda-beda riwayat. Ya, hadis-hadis tentang masalah zikir pagi petang. Ya, maka itu ada beberapa, namun pada dasarnya kita diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir. Itu yang jadi alasan kenapa bisa jamak di sini. Karena kita diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir. Maka boleh jamak di sini. Dan ini perintah semacam ini tidak ada saat di kasus-kasus yang lain. Saat misalnya keluar dari WC, tidak ada perintah untuk memperbanyak doa. Sehingga al-jama' kurang tepat. Namun kalau sikon-sikon yang di situ memang dianjurkan untuk memperbanyak zikir, maka jama' tidak apa-apa. Misalnya saat sujud. Yang warid dari Nabi banyak. Dan kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir saat memperlama sujud. Maka kemudian orang berupaya memperlama sujud dengan 10 macam doa Nabi ketika sujud dibaca semua. Tidak apa-apa. Karena memang ada perintah untuk memperbanyak dan memperpanjang. Untuk kemudian untuk doa zikir pagi dan petang, ada perintah untuk memperbanyak zikir. Bahkan memperlama zikir dan menjadi kebiasaan Nabi zikir dari itu sampai matahari terbit. Nah, oleh karena itu maka bisa diperbanyak. Itu bedanya. Maka perhatikan perbedaannya. Ya demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa rada'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.